Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin, barakallahu fikum. Kita melanjutkan apa yang tersisa dari hadis dalam babu an-nasihah. Hadis yang pertama, hadis Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah. Kita telah sampai pada ucapan muallif rahimahullah bahwa agama itu nasihat untuk kitabnya. Poin yang keempat, poin yang keempat, makna nasihat untuk kitabnya. Wa minan nasihati li kitabillah, dan termasuk diantara nasihat untuk kitabnya Allah, antu'mina bi anna Allah ta'ala takallama bihadal qur'ani haqiqah. Engkau mengimani bahwa Allah ta'ala itu berbicara, takallam, Allah itu berbicara dengan Al-Quran ini haqiqatan, secara nyata. Artinya secara nyata Quran yang kita baca, annahu kalamuhu, Quran itu adalah kalamuhu, ucapannya Allah Azza wa Jalla. Wa ma huwa biqauli kahin, bukan ucapannya para dukun, tapi itu adalah kalamuhu, ucapan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fik. Karena itu kalamnya Allah, al-harfu wal-ma'na, laisal kalam huruf dunal ma'na. Artinya ucapan Allah huruf dan maknanya, hurufnya dan maknanya. Karena Quran berbahasa Arab tersusun dari kalimat-kalimat yang berhuruf Arab. Huruf dan maknanya, laisal kalam al-hurufu dunal ma'na, bukanlah Quran itu kalam, ucapan huruf tanpa makna. Atau walal ma'ani dunal huruf, dan bukan pula makna tanpa huruf, bukan pula makna tanpa huruf. Seperti dikatakan oleh Mu'tazilah, barakallahu fikum, makna tanpa saut tanpa huruf. Bal innahu kalamullahi lafdan wa ma'nan. Bahkan Quran itu kalamnya Allah secara lafaz dan maknanya. Kalau antum baca kitab Al-Quran, susunan berbahasa Arab pasti ada maknanya. Tidak mungkin kalam tanpa makna, ucapan tanpa makna, tidak mungkin. Semua yang ada dalam ayat-ayat Quran ada maknanya. Taib, lafdan wa ma'nan. Takallama bihi wa talaqahu minhu Jibril. Allah berbicara dengan Quran itu, wa talaqahu Jibril, dan menerimanya malaikat Jibril. Allah berbicara dan diterima oleh malaikat Jibril. Summa nazala bihi ala Muhammadin. Lalu diturunkan dengannya ala Muhammadin, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara makna nasihat untuk kitabullah, kekhulasahnya bahwa kita harus mengimani Quran itu kalamullah hakikatan, lafaz dan maknanya. Lafaz dan maknanya. Tidak boleh diyakini Quran itu makhluk. Karena sebagian kelompok, bahkan dari kalangan Mu'tazilah, meyakini Quran itu makhluk. Makhluk bukan kalamnya Allah. Makhluk tersendiri, terpisah dari zatnya Allah. Makhluk tersendiri. Itu keyakinannya Mu'tazilah. Karena tidak mungkin kata mereka Allah itu kalam, kalamnya tanpa saut kata Asy'ariyah, tanpa huruf. Lalu kata ada hurufnya, ada maknanya. Maka harus dipahami Quran itu hurufnya dan maknanya hakikatan mengandung makna dan tantang dari Allah. Jadi disampaikan kepada Jibril alaihissalam dan diturunkan kepada Nabi. Ini yang harus diimani sebagai bentuk nasihat untuk kitabnya Allah. Dalil bahwa Quran turun dari sisi Allah. Dalam surat Asy-Syu'ara 192-195. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Wa innahu, dan sesungguhnya, pakai huruf taukid. Wa innahu, dan sesungguhnya. Latanzilu, pakai lam taukid. Inna ditambah lam, jadi huruf taukidnya dua. Sesungguhnya latanzilu, pasti Quran itu turun. Rabbil alamin, dari Rabbul alamin. Nazala bihi ruhu al-aminu, telah menurunkan dengan Quran ini ar-ruh. Yang dimaksud ar-ruh malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu war-ruhu. Pada malam Lailatul Qadar, para malaikat-malaikat turun, war-ruh. Siapa ruh? Jibril. Jadi ruh yang dimaksud Jibril al-amin, yang terpercaya, bukan pengkhianat sebagaimana dituduhkan orang Syiah. Sebagaimana dituduhkan orang Syiah, malaikat Jibril tidak menunaikan amanahnya seharusnya Al-Quran turun kepada Ali, tapi diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bantah, bukanlah malaikat Jibril itu salah, apalagi khianat. Bahkan ruhu al-amin, malaikat yang terpercaya. Ala kalbika litakuna minal mundhirin. ala qalbika. Allah, malaikat Allah turunkan melalui malaikat Jibril yang terpercaya, ala qalbika, ke dalam hatimu. Kak di sini nabi, ke dalam hatimu Muhammad. Letakuna minal mundirin, agar supaya engkau minal mundirin, termasuk orang-orang yang memberi peringatan, memberi peringatan kepada manusia dengan Al-Quran. Fadzakir, ingatkan manusia. Innama anta mudzakir, tidak lain engkau orang yang memberi peringatan. Fadzakir, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, beri peringatan karena nasihat, peringatan bermanfaat bagi orang mukmin. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arabi, bukan Ajam, Arabi, dengan lisannya orang Arab, mubin, yang nyata, yang jelas, bahasanya orang Arab fasih, bahasa yang paling fasih digunakan oleh Allah dengan bahasa Quraisy. Al-Quran turun berbahasa Arab, bahasa yang fasih, betul-betul nyata, bisa dipahami dan mengandung makna. Kalamnya pendek tapi luas maknanya. Tidak ada yang bisa menandingi bahasa Al-Quran. Seandainya ma'syaral jinni wal ins inistata'tum, mampu membuat satu ayat, fa'tu bisuratin, coba datangkan satu huruf, satu surat saja, tidak akan mampu. Nah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bisurah. Kalau kamu ragu, Quran itu datang dari siapa Quran ini? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina. Kalau kamu ragu Quran yang kami turunkan kepada hamba kami itu Nabi kita Muhammad SAW, fa'tu bisurah, datangkan satu surat saja, bimisliha, yang sama, tidak akan mampu. Barakallah. Itu menunjukkan mukjizat. Ta'amal, coba anda renungkan. Wa ta'amal, coba kamu renungkan. Kaifa qala, bagaimana Allah berfirman dalam ayat, ala qalbik, maaf, ala qalbik, yang diturunkan malaikat Jibril al-Amin, ala qalbik, kepada hatimu. Di sini dikatakan qalbik. Ma'ana Rasul, padahal Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam yasma'uhu fi uzunai, padahal Rasul itu mendengar dengan telinganya, dengan kedua telinganya. Tapi kenapa diturunkan kepada hatimu? Lihat, walakinnal udhuna illam yasil masmu'uha ila al-qalbi fa innahu la yastaqirru fin nafs. Jadi diturunkan, Nabi mendengar. Ketika malaikat Jibril barakallahu fikum datang di awal kali di Gua Hira, Nabi didekat. Dan Jibril mengatakan iqra ma'a Nabi qari. Iqra ma'a Nabi qari. Iqra ma'a Nabi qari. Baca, saya tidak bisa baca. Memang Nabi tidak bisa baca. Tidak bisa menulis bahasa Arab. Tidak bisa menulis bahasa Arab. Umi. Tapi malaikat Jibril mendekap dan dikatakan iqra iqra iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Al-ayah. Nabi mendengar. Tapi kenapa dikatakan ala qalbik, bukan ala lisan, ala udhunaik, tapi ala qalbik? Di sini menunjukkan bahwa telinga itu yang mendengar, masuk ke dalam hati, karena ilmu itu masuk dari mana? Mendengar. Dalam ayat wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, Allah lahirkan kamu dalam keadaan bodoh, enggak ngerti apa-apa, Wa ja'ala, Allah ciptakan as-sam', pendengaran. As-sam'a wal basar, penglihatan. Wal af'idah, hati. Jadi dengan mendengar, dengan melihat, masuk ke hati. Itu ilmu, prosesnya. Dari mata melihat, dilihat. Dari telinga didengar. Makanya yang namanya belajar itu matanya melihat, bukan ditinggal tidur atau ditinggal melihat ke langit-langit ngalamun. Atau telinganya itu tidak dipasang, pasang telinga baik-baik. Gitu, itu belajar namanya. Kalau matanya ke kanan ke kiri ngobrol, ilmu akan masuk. Barakallahu fiik. Makanya adab para penuntut ilmu itu tenang. Kata Ibnu Abbas, ketika turun wahyu dan Nabi menyampaikan wahyu, ka'anna 'ala ru'usina at-thayr, seolah di kepala-kepala kami para sahabat, di kepalanya itu ada burung. Burung yang mancrok di kepala. Burung kalau hinggap di suatu tempat menunjukkan tenangnya. Sahabat itu tenang. Tidak apa? Sendoguru, serius dengarkan. Kenapa? Yang disampaikan wahyu dari langit. Bukan main-main. Wahyu dari langit. Sehingga tenang. Karena virusina tair, seolah di kepala kami ada burung. Kalau kepala ada burungnya, bukan kepala yang goyang-goyang kayak gini ya. Tenang. Itu para sahabat ketika belajar mendengarkan ilmu. Atau kepalanya tenang tapi kepalanya merem, matanya merem. Namanya tidur. Ilmu udah masuk. Barakallahu fiik. Kembali kepada ucapan mu'alif, walakin al-udhun, namun telinga, illam yasil masmu'aha, apabila tidak sampai kepada masmu' yang didengar kepada hati, telinga apabila tidak sampai kepada hati yang didengar, fa innahu la yastaqirru fin nafs, maka itu tidak akan menetap di dalam jiwa. Fala yastaqiru fi nafsi illa ma wasala ila al-qalbi an tariqil uduni. Dan tidak akan menetap ilmu dalam jiwa, jiwa seorang, kecuali ma wasala, yang sampai ke dalam hati. An tariqil udun, melalui jalan telinga. Satu. Jadi ilmu masuk ke dalam hati, jalurnya, jalannya melalui telinga. Satu. Atau yang kedua, an tariqir ru'ya bil 'ain. Atau yang kedua, pengetahuan ilmu bisa diketahui melalui jalur, jalan ru'ya, melihat. Melihat dengan mata. Dibaca, ditelaah, jadi ilmu yang bermanfaat. Atau yang ketiga, bil masi bil yad, diketahui dengan menyentuh, dengan tangan disentuh. Aw bis syam bil unf, atau dicium dengan hidung. Aw bil dzauq, aw dzauq bil fam, atau dicicipi dengan lidah, dengan mulut. Al-muhim, al-qarar, antum ingin tahu api itu panas apa dingin, Pak? Saya tidak tahu. Coba pegang. Panas. Ilmu. Dari situ antum tahu, menyimpulkan api itu panas. Bukan dilihat dengan mata, dipegang. Ya Pak, itulah ilmu. Kalau sudah tahu api panas, dengan yakin haqqul yaqin, mata melihat ada orang kebakar mati, berarti bahaya. Dipegang, panas juga. Sehingga menjadi ilmu yang betul-betul yakin. Maka antum kalau sudah yakin, ayo pegang api. Saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Saya tahu. Apa yang kamu ketahui? Api itu panas. Buktinya saya sudah megang. Buktinya saya lihat orang kebakar mati. Begitu. Ilmu. Ambil pelajaran dengan melihat, dengan mengetahui tadi. Barakallahu fikum. Maka fahuwa al-qalbu. Maka al-muhim al-qarar, al-qarar tempat menetapnya ilmu, wa huwa al-qalbu, di hati. Jadi hati itu tempat menampung, menyimpan ilmu. Barakallahu fik. Dengan dalil walihada qala ala qalbik litakuna minal mundirin. Allah turunkan melalui Jibril Al-Quran dan diturunkan kepada hatimu Muhammad. Wa ala hada, maka demikian namanya ilmu, ada di dalam hati. Apa yang kita baca dimasukkan ke hati, apa yang kita dengar dimasukkan ke hati. Baik. Nah. Wa ala hadza, maka dengan ini, walaisa minan nasihat, bukan termasuk nasihat untuk kitab al haud. Apa haud? Berdalam-dalam. Fil kalami alal Quran. Berdalam-dalam di dalam al-kalam, berbicara alal Quran ini. Artinya apa? Membicarakan Quran itu kalam atau bukan? Tayyib. Kalam mullah atau makhluk? Bukan termasuk nasihat untuk kitabnya Allah. Wa kalamullah, sebab apa? Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Hakikatan walaysa aw laysa bikalamillahi haqiqah, kalamullah secara hakikat atau bukan kalamullah secara hakikat. Aw ayakul, atau berdalam-dalam membicarakan Quran. Innahu khalqun min makhluqatillah aw ama asbah dalik, Quran itu makhluk dari makhluk-makhluknya Allah atau yang sejenis itu. Tidak boleh. Sebab apa? Sebab Quran disebut dalam Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Wa in ahadun minal musyrikin istajarak, apabila ada salah seorang musyrikin istajarak, minta perlindungan, keamanan. Ketika perang, musuh kalah, datang orang musyrik menyerahkan diri, minta jaminan keamanan, menyerah. Fa'ajirhu, tawan dia, tawan, jadikan tawan, ditawan. Hatta yasma'a kalam Allah, summa ablighu ma'mana, tawan dia sehingga dia yasma'a, mendengar. Apa yang didengar? Kalam Allah. Apa yang dimaksud kalam Allah? Al-Quran. Sehingga ada tawanan diikat di masjid. Tawanan perang ini diikat di masjid, di tiang masjid maksud saya. Dia melihat, dia mendengar. Masya Allah. Di masjid ramai sekali orang sholat. Dia mendengar ayat. Sehingga dia tertarik masuk Islam. Gitu. Dari mana dia tertarik dengan Islam? Yasma'a kalamallah, karena mendengar Al-Quran yang dibaca. Berarti orang baca Quran sedang membaca kalamullah. Itu yang didengar kalamullah. Alunan tadi kalamullah, bukan makhluk. Nah, bukan makhluk. Jadi tidak usah berdalam-dalam seperti orang Mu'tazilah. Quran ini kalamullah atau makhluk ya? Kalau memang makhluk mau apa? Kalau makhluk kan bisa dirubah-rubah. Lah itu yang dimaukan. Kalau itu makhluk tak injek. Sehingga anak-anak iyan di sebuah kota itu mushaf disobek-sobek. Terus diinjek-injek. Ketika dipermasalah, "Loh, saya kan nginjek kertas." Betul, Mas. Kertas ini makhluk. Tapi yang ada di kertas apa itu? Yang di kertas apa itu? Kalamullah. Berarti Anda menghinakan Quran. Bertobatlah kepada Allah. Itulah bahayanya pemikiran Mu'tazilah. Ke situ. Saya kan cuma baca, cuma nyobek-nyobek apa ini? Kertas. Di depan anak-anak kuliah. Nih, Quran sobek. Tidak apa-apa. Kenapa? Kertas. Masya Allah. Coba sini Pak, ijazahmu tak sobek. Marah enggak kamu? Kamu S2 ya? Iya, saya S2. Ambil ijazahnya sini. Begitu dibawa, sini ijazahnya. Sobek. Loh, kok disobek-sobek? Marah. Ijazahnya disobek-sobek. Quran tidak marah. Mana lebih berharga? Perhatikan. Orang berbicara kadang tidak mengerti apa yang dimaksud oleh musuh-musuh dakwah. Yang dimukan ke sana. Bal minan nasihah, bahkan termasuk dari nasihat. Antu mina bi annahu kalamullah haqqan wal lafdhu wal ma'na. Bahkan termasuk nasihat, ya ibadallah, engkau beriman bahwasanya kalamullah haqqan, Quran itu kalamnya Allah secara nyata. Al-lafdu, lafad, wal-ma'na, dan artinya. Sehingga kita membaca Quran, kita memahami Al-Quran harus sesuai yang dimaukan oleh Allah. Kita membaca dan memahami Quran harus sesuai yang dimaukan oleh Allah. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, nu'minu bi kitabillah ala muradillah. Kita mengimani Al-Quran sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah. Wa nu'minu, dan kita juga mengimani bisunnati rasulillah ala muradi rasulihi, sesuai yang dimaukan oleh rasulnya. Jadi kita ketika membaca Al-Quran, apa yang dimaukan oleh Allah. Jangan dibentar-benturkan ke ayat. Hah? Jangan dibentar-benturkan. Karena ayat satu sama yang lain tidak mungkin berbenturan. Karena turun dari satu tempat. Tidak mungkin sesuatu yang turun dari satu tempat berbeda-beda pemahamannya. Tidak mungkin. Mesti kita yang kurang memahami. Mesti kita yang kurang memahami. Dangkalnya ilmu kita, iman kita, pemahaman kita. Tidak ada istilah Quran bertentangan dengan Quran. Tidak ada istilahnya Quran bertentangan dengan hadis yang sahih. Karena turun dari satu sumber. Barakallahu fiik. Kalau pikiran orang bisa berbeda-beda. Karena pikiran orang berbeda-beda. Ini yang harus diiman. Sesuai dengan yang diimukan oleh Allah dan sesuai yang diimukan oleh Rasulnya. Yang kelima, wa minan nasihati li kitabillahi ta'ala ayyakuma al-insanu bihtirami hadzal qur'anil azim. Termasuk nasihat untuk kitabnya Allah barakallahu fikum adalah ayyakumal insan, agar seorang menjalankan ihtiram, penghormatan dengan Al-Qur'an yang agung ini. ta'zim, tahrim, ikhtiram dengan Quran ini. Ini termasuk nasihat untuk kitabnya Allah. Seorang menjalankan penghormatan terhadap Al-Quran ini, contohnya apa? Bentuk ihtiram, ihtiram terhadap Quran. Contohnya, contohnya ialah famin dalik alla yamussal in al-Qur'ana illa wa huwa tahirun minal hadatsain al-asghari wal akbari. Yang pertama, bentuk ihtiram terhadap Al-Qur'anul Karim adalah alla yamussal Qur'ana, agar tidak menyentuh mushaf, mushaf Al-Qur'an, kecuali wahuwa, dia dalam keadaan, wawunya wawu haliyah, kecuali dia dalam keadaan tahirun, orang yang suci. Nah, dia dalam keadaan suci. Minal hadasain, dari dua hadas. Al-asghari wal-akbari. Hadas yang kecil, hadas kecil, buang air besar, buang air kecil, namanya hadas kecil. Hadas akbar, junub, haid, nifas, tayib, tidak menyentuhnya tanpa ha'il, tanpa apa namanya, penghal, tidak boleh langsung. Loh, kok tidak boleh? Ihtiram. Itu kan kertas, bukan sembarangan kertas isinya. Antum punya uang 50 ribu aja dihormati betul, simpen di dompet, dikasih alarm, demi terjaganya uang tersebut. Padahal itu kertas. Coba sini, kasihkan uangnya, disobek kira-kira mau enggak? Enggak boleh, Pak Ustaz. Kenapa? Uang berharga, Quran lebih berharga. Barakallahu. Sehingga baca Quran sunnahnya suci, berwudu. Kalau dia kentut, wudu, karena hadas kecil. Kalau dia junub, mandi dulu, baru megang mushaf. Barakallahu. Ihtiram. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la yamusul Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Quran ini illa kecuali tahirun, dia suci, orang yang suci. Nah, aw min wara'i ha'il, atau menyentuh dari belakang penghalang. Pakai penghalang, mungkin dikasih apa namanya, tingklik kecil, apa namanya, jak kecil. Bentar. Loh, kok kayak gitu, saya lagi hadas, tidak nyentuh langsung. Lianna min masihi min warai ha'il wa innahu la yamusu fil waqi'. Kalau pakai penghalang, pakai tas, mushafmu di tas, kamu hadas di bawah, di cangklong, antum tidak nyentuh langsung walaupun Quran. Kata Syekh, lianna min masihi, karena termasuk dari menyentuhnya min warai ha'il, fa innahu lam yamussuhu min fil waqi', maka itu hakikatnya tidak menyentuh. Begitu. Wayan bahi, jadi kalau hadas, kalau langsung menyentuh, jangan pakai penghalang, masukin tas atau yang lain. Wayan bahila ala sabil wujub, ini seyogianya, bukan dalam bentuk wajib, mustahab. Alla yaqra al-Qur'an, agar seorang tidak membaca Qur'an ini, walau an dhahri qalbin, walau ala dhahri qalbin, walaupun dengan hafalan. Istilah orang, di luar kepala. Apa di luar kepala? Hafalan. Dalam bahasa Arab istilahnya dhahri qalbin, ya. Dhahri qalbin maksudnya di luar kepala. Maksudnya apa di luar kepala? Tidak lihat, bunyi sendiri, bunyi terus, namanya dhahri qalbin. Itu usahakan dalam keadaan suci, walaupun tidak sampai wajib. Illa mutatahiran, kecuali dia dalam keadaan suci. Di anna hadza, karena ini termasuk ihtiram Al-Qur'an, memuliakan apa? Al-Qur'an. Contohnya apa lagi memuliakan Qur'an? Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turham. Apabila dibacakan Al-Qur'an, tayyib. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Apa fastami'u? Dengarkan. Dengarkan. Jangan gaduh. Jangan ngobrol sendiri. Jangan berisik sendiri. Pasang telinga, dengarkan. Tidak boleh seorang dibacakan ayat ketawa-tawa di belakang, main-main di belakang. Dengar, ada Quran dibacakan. Baik. Kadang seorang disuruh berhenti atau menghormati, ada orang sedang apa namanya? Berhenti dulu, ada orang, hormat dulu, hormat dulu. Ada orang sedang nyanyi. Berhenti. Ini Quran lebih mulia. Fastami'u lahu wa ansitu. Apa wa ansitu? Diam. Dengarkan, diam. Jangan berisik. Jangan gaduh. Karena orang kafir ketika Nabi membacakan Al-Qur'an bikin gaduh supaya orang enggak dengar. Begitu. Kita orang mukmin tidak. Ada ayat dibaca, dengar. Ihtiram. Ada taklim disampaikan, dengarkan. Ihtiram. Ihtiram kepada siapa? Ilmu. Karena yang dibacakan kitabnya ulama. Walaupun yang membacakan mungkin lebih muda dari antum. Masih muda. Kenapa kalau masih muda? Yang dibacakan apa sih? Ilmu. Kalau ilmu saya hormat. Itu seharusnya para thalabatul ilm. Bukan dibacakan ilmu jegagas jegigis, main sana main sini, ketawa sana ketawa sini. Ini ilmu. Barakallahu. Dia dengarkan. Adab. Dari satu sisi orang dalam Al-Qur'an, wala tusair khaddaka linnas. Jangan pipimu itu tusahir, tusair khaddak, di apa namanya, dipalingkan pipinya ke orang yang sedang bicara. Ada orang bicara, wajah kamu kesana, kesana, kesana, kesana. Mana ihtiram? Ihtiram kepada orang yang sedang bicara. Itu adab. Barakallahu. Sehingga nasihat saya, siapapun yang duduk di sini menyampaikan ilmu, barakallahu fikum, tenang. Jangan bisik, jangan gaduh. Jangan ngobrol sendiri, jangan main sendiri. Yang main-main tegur. Dengar. Ada. Amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun bukan anak antum. Anak santri kok. Memangnya kalau anak santri anak siapa? Anak kita semuanya salafiyin, abna'us salafiyin. Pegang pundak. Jangan lupa dilindungi, terus bisik tak lindungi. Tidak kelihatan ustadz kok. Tidak boleh. Tegur. Supaya majlisnya majlis barokah. Supaya majlis tersebut betul-betul ihtiram terhadap ilmu. Ketika para thullabul ilm menghormati ilmu, ilmu akan menghargai antum. Memuliakan antum. Dijaga antum. Sekarang yang keenam. Wa minan nasihati li kitabillahi azza wa jall alla tad'ahu. Alla tad'ahu fi maudhi'in yamtahinu fihi. Nasihat yang makna nasihat untuk kitabullah yang keenam. Apa itu? Termasuk nasihat untuk kitabullah yang keenam, agar engkau Allah tadu'ahu, agar engkau tidak meletakkan Quran fi maudhi'in, di sebuah tempat yang tahinu fi, yang akan dihinakan, yamtahin akan direndahkan. Begitu. Berarti diletakkan di mana? Di tempat yang sekiranya orang tidak menghinakan dan merendahkan. Quran ditaruh di lantai. Orang sedang jalan situ mondar mandir, keinjek. Itu namanya engkau tidak memuliakan Quran. Letakkan di tempat yang tinggi. Begitu. Tempat yang sekiranya orang tidak menghinakan mushaf. Quran ditaruh di bawah apa ini tempat duduknya ustaz. Sini ada raknya, taruh sini. Setiap kali ustaz duduk, dudukin apa ini? Mushaf. Jangan diletakkan di situ, sebelah sana. Barakallah. Walaupun tempatnya bersih, tapi antum meletakkan di sebuah tempat yang akan diduduki orang. Barakallahu fiik. Jangan. Wa yakunu wad'u fihi imtihanallah. Dan jadilah meletakkan di tempat yang akan dihinakan itu imtihanallah, sebagai penghinaan merendahkan Quran. Contoh. Contoh meletakkan di tempat yang akan menjadi Quran itu hina. Kamahalli qadurat. Seperti tempat tempat qadurat, kotoran-kotoran. Spiteng atau WC begitu. Qadurat. Kotoran orang namanya qadurat. Wa ma asbaha dzalik, atau yang sejenis itu. Makanya jin, jin kafir, ketika dia memperbudak orang yang ingin berhubungan dengan jin kafir ini, kalau ingin jadi budaknya jin dan dia akan terpenuhi keinginannya dibantu jin kafir ini, syaratnya apa kadang? Kalau ke WC, bancikan WC itu pakai apa? Mushaf. Jadi WC kayak gini, bancikan kanan kiri taruh mushaf yang nyuruh jin. Beraknya di situ. Jin kafir akan menjadikan budaknya kamu. Dan kamu telah diperbudak oleh jin kafir, menghinakan Quran. Maka bertobat kepada Allah. Itu adalah penghinaannya ibadah. Tidak boleh. Baik, wa ma asbaha dzalik, atau yang sejenis itu. Wa li hadza yajibul hadzara mimma yasnahu ba'dul sibyan. Oleh karena itu wajib al hadzar, berhati-hati. Mimma yasnauhu, apa yang dilakukan. Yasnauhu, apa yang diperbuat. Ba'du sibyan, sebagian anak-anak kecil. Idza intahu intahau minad durus fi madarisihim, kalau sudah selesai minad durus dari pelajaran, fi madarisihim di sekolahan-sekolahan mereka, alqau muqarraratihim, mereka buang buku muqarrar. Apa buku muqarrar? Buku buku pelajaran muqarrar namanya. Buku-buku muqarrar mereka, wallati min man bayyana ajza minal mushaf min bainiha wa min bainiha, dan di antara muqarrar-muqarrar tadi ajza minal mushaf, ada bagian-bagian dari mushaf. Dibuang ke mana? Fituruqat. Dibuang di jalan-jalan. Wafiz zabbalah. Apa zabbalah? Tempat sampah, tong-tong sampah. Wa mas aw ma asbah dzalik, atau yang sejenis itu. Wal iyadu billah. Jadi mushaf yang sudah pada copot itu jangan dibiarkan terbang kemana-mana. Ambil, taruh tempat khusus. Jangan dibiarkan diinjek-injek orang. Karena itu termasuk menjaga Quran, diletakkan pada tempatnya. Barakallahu. Atau pelajaran, buku pelajaran antum, kitab tauhid atau kitab salah satu usul yang sudah tidak kepake, dibawa pulang, taruh di rumah di maktabah antum. Jangan dibiarkan di sini numpuk, akhirnya keinjak-injak orang. Barakallahu fiik. Apalagi ditumpuk di tong sampah bareng dengan kotoran-kotoran yang lain. Mendingan dikumpulkan jadi satu, ditimbun, ya. Bukan maksudnya merendahkan, menjaga. Begitu, supaya tidak menghinakan ayat-ayat Allah. Begitu. Ini diantara bentuk nasihat untuk kitabnya Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Barakallahu fikum. Tafadhalu.